Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bazza minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhaladzina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu telah kita bawakan beberapa poin penting, di antara kewajiban seorang suami yang harus ditunaikan terhadap istrinya dan anaknya juga adalah membahas tentang an-nafaqat, memberikan nafkah, memberikan kecukupan kepada keluarganya. Dan telah disebutkan beberapa hadis tentang dorongan semangat dari Islam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kewajiban memberikan nafkah, dan itu merupakan afdhalud dinar. Ya. Dinar yang dinafkahkan kepada keluarganya merupakan dinar atau merupakan kebaikan yang a'zamuha ajra, yang merupakan pahala yang akan didapat dengan pahala yang sangat besar. Oleh karena itulah, pada poin berikutnya, setelah kita mengetahui keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga, maka yang perlu diperhatikan adalah talabul halal wa tahziru min kasbil haram. Yani, hendaklah seorang suami berusaha mencari rezeki yang halal, naam, dan berhati-hati dari mencari rezeki yang haram. Nah, kenapa demikian? Sebab memberikan nafkah kepada keluarga itu sebagai bagian kewajiban bagi seorang muslim, seorang suami. Namun jangan sampai menggunakan prinsip-prinsip yang tidak benar, tidak dibenarkan oleh al-Islam wa sunnah. Yakni al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan sehingga menjadikan menghalalkan segala cara. Hanya ingin memberikan kecukupan keluarga kepada keluarga sehingga upaya untuk bisa mendapatkan rezeki itu, barakallahu fikum, mencari dunia itu, dia melakukan perkara menghalalkan segala cara. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-100, قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul, katakan, wahai Muhammad, La yastawi al-khabithu wal-tayyibu. Tidaklah sama. Al-khabith, yakni perkara yang kotor. Ibnu Katsir mengartikan al-khabith di sini di antara adalah maknanya al-haram. Wal-tayyib, dan yang baik. At-tayyib di sini adalah al-halal. Sebagaimana disebutkan makna demikian oleh Ibnu Katsir. Walau a'jabaka kasratul khabis. Sekalipun mengagumkan kepadamu banyaknya harta yang haram. Barang yang haram semakin banyak, jangan mengagumkan dirimu sehingga kamu berusaha mengambilnya. Fattakullaha ya ulil albab. Maka bertakwalah kepada Allah. Ya ulil albab. Wahai orang yang memiliki akal yang sehat. Akal yang mustaqimah. Ya. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Kata Ibnu Katsir, la'allakum tuflihun ay fid dunya wal akhirah. Agar kalian beruntung di dunia dan akhirat. Sehingga ayat ini, al-qalilu al-halalu an-nafi' khairun minal kathiril haram yang dhari. Kata Ibnu Katsir, harta yang halal. Harta yang halal walaupun sedikit, tapi itu memberi manfaat lebih baik. Daripada barang yang haram, walaupun banyak, tapi membahayakan. Ya. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Di dalam ayat ini, kita dinasihatkan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan tergiur. Tergiur dengan kemewahan dunia. Karena orang ketika melihat hijaunya dunia, manisnya dunia, manisnya kenikmatan dunia, kadang tergiur. Atau kadang yang tergiur istrinya. Atau anaknya. Atau semuanya tergiur. Sehingga harta yang jelas-jelas haram, tayyib, menarik dia untuk mengambilnya. Padahal Allah mengingatkan bahwasanya harta yang haram tersebut, walaupun menakjubkan, itu tidak akan menguntungkan. Walau a'jabaka kasratul khabith. Kenapa? Kata Syekh Nasir As-Sa'di, fa innahu la yanfa'u sahibuhu syai'a. Harta yang haram itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun bagi pemiliknya. Bal yadurruhu fi dinihi wa dunya. Bahkan akan membahayakan tayyib bagi dirinya, anak dan istrinya, keluarganya, baik bahaya yang muncul di dunia, baik perkara yang membahayakan pada urusan agamanya. Oleh karena itulah Allah ingatkan kepada kita, fattakullaha ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah, wahai orang yang berakal. Kata Ibnu Katsir, ulil albab, fattakullaha ya ulil albab, ay dhawil uqula sahiha mustaqimah. Orang yang memiliki akal yang sehat. Yang masih merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Dan masih ingin selamat agamanya. Berhati-hati dari hal-hal yang haram. Baik. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani. Yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Wa Ibnu Hibban. Wa Darimi wal Hakim. Asy Albani mensahihkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 861. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada Ka'ab ibni Ujrah ya Ka'ba ibni Ujrah, innahu la yadkhul jannah lahmun wa damun nabata min suhfin an-naru awla bihi. Wahai Ka'ab ibni Ujrah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan memasukkan seorang ke dalam jannah karena daging dan darah yang tumbuh dari harta yang dimurkai oleh Allah, harta yang tidak halal. An-naru awla bih, daging dan darah yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih pantas baginya. Ini menunjukkan barakallahu fikum, seorang suami ketika memberi nafkah, memberikan kecukupan kepada keluarga, dia harus menengok keselamatan akhiratnya. Jangan yang penting istri ridho, tertawa, senang dengan mendapatkan harta yang banyak, atau sekedar anak diam, tenang karena mendapatkan keinginannya, tanpa mengoreksi sisi kehalalan dan keharamannya. Oleh karena itulah, berusaha mencari yang halal. Ikhtiar, berdoa, bertawakal, mencari sebab dengan usaha yang halal. Sekalipun mungkin pekerjaan itu, barakallahu fikum, dipandang oleh orang lain itu perkara yang remeh. Tapi kalau itu perkara yang halal, tayyib, dan agama membolehkan hal tersebut, dan itu merupakan jalan yang dibenarkan, maka itu lebih baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah Abi Abdullah Zubair bin Awal, qala la ya'khudhu ahadukum la ya'khudha ahadukum ahbilahu summa ya'til jabala fa ya'ti bi husmatin min hatabin ala dhahri fayabi'aha fayukaffallahu biha wajha khairun min ayas ala nas. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian mengambil tali, dia bawa ke gunung, kemudian dia pulang membawa seikat kayu bakar, lalu dia bawa di atas punggungnya, dia jual, maka Allah Azza wa Jalla menjaga wajahnya dari meminta-minta khairun, itu lebih baik dari sekedar ayas ala nas, mengemis-ngemis kepada kebanyakan manusia. Hadis Bukhari. Yang Bukhari mengeluarkan nomor 1471. Iya, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis ini untuk ikhtiar, berusaha mencari jalan rezeki yang halal dengan keringat sendiri. Lihatlah bagaimana Nabiullah Dawud alaihi salam, ya, kana Dawud alaihi salam la yakul illa min amalihi au min amali yadihi, rawahul Bukhari. Lihatlah teladan kita para nabi dan para rasul. Adalah Nabiullah Dawud alaihi salam, tidaklah dia makan kecuali dari amaliyadi, hasil usaha tangannya. Beliau menjadi tukang pandai besi, bikin baju perang, bikin pedang, dan yang sejenisnya. Ya, pekerjaan seperti ini masih ada zaman sekarang ya? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Sekarang ini cangkul ya. Cangkul, golok gitu ya. Kudi lihat ya. Kudi ya. Masih ada zaman sekarang. Itu bukan pekerjaan yang terhina. Itu pekerjaan yang mulia. Yet, itu pekerjaan yang baik. Karena Nabiullah Dawud alaihissalam, beliau berusaha mencari rezeki dengan jalan seperti itu. Lihatlah pula Nabi Zakaria. Nah, disebutkan dalam hadis Muslim nomor 2379. Wa Ahmad juga mengeluarkan. Kana Zakaria alaihi salam najjara. Adalah Nabi Zakaria najjara. Seorang najjar. Apa itu najjar? Tukang kayu. Tukang kayu ya. Iya. Tukang kayu. Juga masih ada sekarang orang di tukang kayu. Banyak Ustaz ya. Tukang bikin kusen, pintu gitu ya. Iya banyak ini Mas Ustaz. Nah ini bukan pekerjaan yang sia-sia. Bahkan ini pekerjaan yang pernah dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Ya. Sehingga ini pekerjaan yang halal. Oleh karena itu seorang berusaha mencukupi keluarga atau mencukupi dirinya dengan berusaha melakukan pekerjaan yang halal, na'am, dari hasil usahanya sendiri, itu lebih baik. Dan ini Allah Azza wa Jalla perintahkan kita mencari yang demikian. Fa'idha kudiyatis sholah fantashiru fil ard wabtahu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan sholat Jumat, na'am, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Dan carilah dari keutamaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena kita diciptakan oleh Allah bukan sekedar mencari harta. Sehingga dalam ayat ini kalau sudah selesai sholat, nah, jangan ditinggalkan sholatnya. Sebab orang ketika dinasihati, ayo sholat-sholat. Wah, saya nyari dunia juga lagi ibadah. Sehingga tidak sholat tidak apa-apa. Tidak seperti itu. Nah, mencari harta memang diperintahkan untuk mencukupi keluarga. Namun bukan berarti Allah Azza wa Jalla kemudian membolehkan kita menjadi orang yang meninggalkan kewajiban yang lain. Sholat, zakat, saum, dan yang lainnya. Karena kita diciptakan untuk beribadah. Ya. Para pendengar sekalian, nah, sehingga oleh karena itu kita harus berusaha mencari jalan keluar, mencukupi keluarga dengan jalan yang halal. Ya. Atau mungkin jadi pedagang, harta yang barokah, harta dagang yang jujur, menjual barang yang memang dibenarkan oleh syariat. Baik. Maka ini aam akan menjadi sebab Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Itu beberapa hadis atau pembahasan tentang talabul halal wa tahdhir min kasbil haram. Berikutnya, perkara yang terkait dengan nafaqat adalah at-tahdhir min tarkil infaq. Peringatan agama terhadap orang yang meninggalkan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim wa Ahmad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, kafa bil mar'i isman, cukup seorang dikatakan berdosa. Ya, cukup seorang itu dikatakan berdosa. Apa itu? Orang dikatakan berdosa, ayah bisa aman yamliku kudah. Jika menahan, tidak memberi kepada orang yang kepada orang yang wajib dia berikan makan kepadanya. Ya. Termasuk di antara yang wajib diperhatikan oleh kita adalah keluarga, orang tua, istri, anak. Bahkan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang keutamaannya. Ya. Disebutkan dalam surat At-Taghabun. Ayat yang ke-16. Dan juga ayat yang ke-17. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jadi kalau orang menahan diri tidak memberi nafkah itu padahal dia mampu ya, itu dikatakan berdosa. Namun sebaliknya, kalau orang tersebut mau memberikan nafkah kepada keluarganya, Allah katakan dalam surat Taghabun ayat 17, ayat yang ke-17, In tuqridullaha qardan hasana. Jika kalian meminjamkan, mengambil qarda itu, diterangkan oleh Imam As-Sunqidi rahimahullah, asal maknanya seorang mengambil sebagian dari harta diberikan kepada orang lain untuk diambil manfaat. Setelah itu nanti dikembalikan kepada yang memberikan. Di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita yang mau memberikan nafkah kepada keluarga, in tuqridullaha. Jika kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ya. Artinya orang kalau menginfakkan, kata Imam As-Sangkiti rahimahullah, al-qardul hasan, insyaallah sampai pada ayat surat Taghabun ayat yang ke-17. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.